Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur, kita memuji dan menyanjungnya atas kebaikan yang senantiasa dicurahkannya kepada kita, kebaikan mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudahan untuk menuntut ilmu yang dengan ini Allah mudahkan kita untuk belajar tentang iman, mengusahakan perbaikan tauhid, membenarkan ibadah kita agar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mempelajari metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah agar kita senantiasa mengikuti manhaj ini dan insyaallah istiqamah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, kita bertemu kembali di Masjid Al-Ukhuwah, ya, masjid yang mulia yang penuh berkah insyaallah, dalam lanjutan pembahasan kitab yang ditulis oleh guru kita, oleh syekh kita, Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, hafizahullah ta'ala. Kitab yang menjelaskan tentang bagaimana sikap yang benar seorang ahlu sunnah terhadap saudaranya. Rifqan ahla sunnati bi ahli sunnah, berlaku lemah lembutlah wahai ahlu sunnah terhadap sesama ahlu sunnah. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemahaman manhaj salaf. Kesalahan dalam masalah ini berarti kesalahan dalam memahami manhaj salaf. Jangan kita menyangka kesalahan itu hanya ketika kita terlalu bermudah-mudah, misalnya bergaul dengan ahlul bid'ah, memuji ahlul bid'ah, mengagungkan tokoh-tokoh mereka, sehingga menjadikan orang terpengaruh mengikuti pemahaman yang dibawa tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Ini penyimpangan besar, ya. Tapi sebaliknya juga, ketika mengkritik orang yang kita anggap salah dari kalangan ahlu sunnah dengan kata-kata yang keras dan kasar, tidak mempertimbangkan kebaikan-kebaikan mereka yang banyak, tidak mempertimbangkan hasil dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ya tentu dengan taufiknya melalui usaha mereka, yang kemudian dengan gampang kita mencela atau menisbatkan kata-kata yang tidak pantas, melakukan celaan terang-terangan maupun terselubung dengan bahasa-bahasa terang-terangan maupun bahasa isyarat untuk merendahkannya, ini bukan merupakan metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak kita pernah dapatkan contoh seperti ini dicontohkan oleh para ulama besar kita, alhamdulillah, ya, yang masih kita bisa dengarkan ceramah-ceramah mereka, kita bisa masih baca tulisan-tulisan mereka, kita bisa pelajari metode mereka ketika membantah penyimpangan dari para ulama besar seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu ta'ala, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Buku-buku mereka masih bisa kita baca, kaset-kaset ceramah mereka bahkan, atau rekaman-rekaman ceramah mereka masih bisa kita dengarkan. Ini merupakan bagian penting dari metode dakwah. Ya, seseorang tidak boleh menjadi sebab dengan ucapan atau perbuatannya perpecahan di kalangan Ahlus Sunnah. Karena perpecahan ini secara umum dilarang, apalagi memecah belah Ahlus Sunnah dengan sebab ucapan atau perbuatan yang berlebihan dalam mengkritik kesalahan orang-orang yang kita kenal secara pemahaman dasarnya dia di atas sunnah. Dengan ceramah-ceramah atau tulisan-tulisannya, dia selalu menyatakan kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama salaf ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Oleh karena itulah, karena ini masalah yang sangat penting, dan ternyata fenomena ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ulama yang paling senior di Madinah, menulis risalah atau tulisan kecil ini atau buku kecil ini dengan tujuan untuk menasihati, karena yang terlibat dalam hal ini juga adalah ulama, ya, yang dijadikan rujukan dalam ucapannya, tapi ketika mengkritik sebagian Ahlus Sunnah terlalu keras dan berlebihan. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, tentu berbeda orang yang salah karena menentang sunnah atau tidak merujuk kepada sunnah dalam setiap ucapan dan perbuatannya, tidak merujuk kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, dengan seorang yang sudah berusaha mengikuti sunnah, terbukti dalam ucapan dan perbuatan dan pendapat-pendapatnya, kita buktikan dia selalu menukil dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dia salah dan tergelincir. Ini kalau benar-benar salah. Bagaimana kalau sekedar perbedaan pendapat? Bagaimana kalau ternyata yang mengkritik yang salah, tapi ketika dia dinasihati dia membela kesalahannya dengan malah mencela orang lain? Ini penyimpangan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala, di cetakan yang baru beliau menyebutkan tentang sebab dia menulis tulisan ini, dan di awal penjelasan beliau, ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan terjadinya hal ini tentu merupakan ujian dari Allah itu setelah wafatnya para ulama besar kita. Amma ba'du, faqabla sanawatin qalilatin ba'da wafati syekhina al-jalil syekh al-islam Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz wa wafati syekh al-allama Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin hasalan kisamun waftirakun baina ba'di ahli sunnati nataja'an kiyami ba'dihim bitatabui akhtai ba'di ikhwanihim min ahli sunnati thumma tahdhiri minhum. Waqabala alladhina khatta'uhum kalamahum bimithlihi. Kata beliau, qabla sanawatin qalilah, ya, baru-baru ini setelah wafatnya Asy-Syaikh atau guru kita yang mulia, Asy-Syaikh Syekhul Islam, ya, Imam Ahlus Sunnah di zaman ini, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Muhammad Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu taala, terjadilah perpecahan, ya, terjadilah perselisihan besar di antara sebagian Ahlus Sunnah, tidak semuanya tentu saja. Yang ini timbulnya karena sebagian dari mereka berusaha mencari-cari kesalahan saudaranya dari kalangan Ahlus Sunnah, kemudian dia mulai mentahdir dengan keras. Yang ditahdir juga membalas dengan ucapan yang keras, sama kerasnya. Akhirnya terjadi perpecahan, umat yang di bawah bingung. Para penuntut ilmu pun kemudian terpercaya apa terpecah belah. Ada yang memihak ke sini, ada yang memihak ke sini. Ini sudah lama terjadinya. Ya. Dan di sini kita sudah terangkan berkali-kali, masalah mengkritik atau meluruskan pemahaman sama sekali tidak dicela dalam Islam. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Qur'an meluruskan dan menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik, apalagi orang-orang kafir. Bahkan kaum muslimin yang berbuat salah diluruskan. Sama ketika Ahlus Sunnah salah, kita menyebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan demikian, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan demikian, Imam Ahmad Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala mengatakan demikian. Tapi kita katakan pendapat yang terkuat adalah ini, dalilnya seperti ini, berarti pendapat yang lain lemah. Kan biasa kita jelaskan seperti itu. Demikian pula dalam masalah sikap, ya, kita jelaskan. Tapi yang dipermasalahkan oleh beliau di sini adalah ketika kritikan atau nasihat, atau yang dinamakan sebagai nasihat oleh sebagian mereka ini, ya, nasihat yang justru menimbulkan perpecahan, nasihat yang justru pantasnya ditujukan kepada ahlul bid'ah tapi ditujukan kepada ahlus sunnah. Ini penyimpangan dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang melakukan seperti ini, wallahi kalau dia membaca atau mendengarkan rekaman ceramah-ceramah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, dan sampai sekarang masih tersebar, dia tidak akan dapatkan cara-cara yang keras dalam mengkritik seperti ini, menggunakan kata-kata yang keras, berteriak-teriak sampai menyalahkan dengan berlebihan, meskipun itu kita anggap kesalahan, ya, tidak akan kita dapatkan. Sekarang bisa dibuktikan, tunjukkan dari kaset-kaset mereka yang menggunakan metode seperti ini, misalnya dalam menyalahkan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, alhamdulillah teman-teman kita, ya, duduk di majelis beliau sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun di Masjid Nabawi, ketika beliau mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, hampir tidak pernah kita dengarkan. Hampir tentu pernah, tapi jarang ketika beliau menyalahkan orang, apalagi menyebut namanya di depan umum. Tentu ketika menyalahkan kesalahan atau apalagi penyimpangan yang berupa penyimpangan manhaj atau ahlul bid'ah yang misalnya menjelek-jelekkan pemerintah atau mengkritik para ulama ahlus sunnah wal jamaah seperti orang-orang sururiyin, pemahaman sururiyah, mengkafirkan pemerintah, malah kemudian melecehkan para ulama, malah memuji-muji ahlul bidah. Ini pemahaman yang ada. Sampai di Indonesia pun ada pengaruhnya pemahaman ini. Tapi ketika dikritik oleh para ulama ini, tidak dikritik dengan cara yang sampai dimaki-maki. Padahal ini jelas-jelas menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beberapa tulisan beliau ketika mengkritik orang-orang yang disifati dengan ahlul bidah, keras, ya, tapi ditujukan kepada orang-orang yang merupakan tokoh dalam penyimpangan menentang dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Ini pun sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tapi ketika menyalahkan atau menyebutkan tentang kesalahan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, masya Allah, dengan cara yang sangat lemah lembut. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah menyebutkan beberapa pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang beliau anggap lemah. Disebutkan dengan tetap dipuji dan dikatakan sebagai seorang ulama besar, seorang imam yang menjadi rujukan, misalnya dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat adab dan akhlak mereka seperti itu. Makanya ya, ini juga merupakan peringatan penting bagi kita semua, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, bahwa kewajiban asal sebagai seorang muslim adalah mengusahakan untuk mendekatkan kaum muslimin dengan sebab-sebab persatuan, tentu persatuan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh bersama-sama di atas atau dengan tali Allah, yakni dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, dan janganlah kalian bercerai-berai. Makanya kita diperintahkan untuk menasihati umat ini dengan sebaik-baiknya agar mereka semua bersatu di atas kebenaran. Apalagi jika itu di kalangan sesama ahlu sunnah. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, wala syakka annal wajiba ala ahli sunnati fi kulli zamanin wa makanin at-ta'alufu wa tarahumu fima bainahum wa ta'awunu ala albirri wa taqwa. Tidak ragu lagi bahwa kewajiban bagi ahlu sunnah di setiap waktu dan di semua tempat adalah mengusahakan yang namanya at-ta'aluf, saling dekat, saling menyayangi di antara mereka, dan selalu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Makanya waktu kita mengkritik, tetap kita sebutkan kesalahan, tapi kita berikan udzur kepada orangnya selama kita ketahui dia adalah orang yang mencintai sunnah. Inilah sebabnya kenapa kita selalu melarang menghadiri majelisnya orang-orang yang bersikap keras dan berlebihan. Ada beberapa di antara saudara-saudara kita sesama ahlu sunnah, mereka belajar juga di pengakuannya, ya, belajar di para ulama yang kita kenal sebagai para ulama yang berpegang teguh dengan sunnah, tapi mereka membawa satu sikap yang keras, mudah mencap orang keluar dari ahlu sunnah. Contoh yang menimpa para ustadz kita, ya, seperti Al-Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Abdul Hakim Abdad. Ada sebagian dari mereka-mereka yang belajar di luar negeri juga, ya, yang kemudian membuat pernyataan mengatakan para ustadz kita ini mereka berlepas diri darinya dan dikatakan bukan ahlu sunnah, dan mereka menandatanganinya. Sampai sekarang belum berubah. Ada yang seperti itu, mereka mengaku sebagai dakwah sunnah dan tersebar dakwanya di sebagian kita, ya. Contoh seperti yang dilakukan oleh beberapa ikhwan yang saya katakan tadi sempat belajar di Yaman misalnya, ya, beberapa ustadz yang ada di Makassar, mereka mengatakan seperti itu, berlepas diri dari beberapa ustadz kita tersebut. Sampai sekarang belum dicabut pernyataannya. Ini kita katakan, menghadiri majelis mereka, antum akan dapatkan resiko ketika para ustadz ini dicela dan ditahdir atau dimaki-maki, antum tidak akan bisa membela. Tidak mungkin murid akan membantah ustadznya. Jadi kita katakan hukum asalnya, orang yang bersikap keras seperti ini boleh kita hadiri majelisnya, karena bagaimanapun dia masih ahlu sunnah, ya. Tetapi ketika orang ini di dalam majelisnya terbiasa membicarakan para ustadz sunnah lainnya, mudah mentahdir dan mencela para ustadz yang lainnya, kita katakan kemaslahatan antum menghadiri majelisnya itu sudah kemaslahatan yang kecil. Karena bagaimana mungkin kita, orang muslim biasa saja, digibai, hukumnya berdosa kalau kita dengarkan tidak bisa menasihati, apalagi kalau ustadz yang dicela. Yang kita ketahui, ya, dengan segala, tentu setiap ustadz punya kesalahan, tapi bagaimanapun mereka punya jasa dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyebarkan dakwah sunnah. Bahkan mungkin tidak jarang di antara kita ada yang mengenal sunnah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebab dakwah mereka. Bagaimana antum akan mengingkari ketika para ustadz ini dicela? bahkan dikatakan bukan ahlu sunnah atau disebutkan dengan kekurangan-kekurangan yang tidak pantas. Itu sebabnya kita katakan dilarang. Karena ini akan menjadi sebab yang menambah perpecahan. Dan alhamdulillah, untuk mengambil ilmu yang selamat dari risiko seperti ini, masih kita dapatkan dari para ustadz-ustadz yang tidak macam-macam ucapannya, ya, tidak punya pendapat yang aneh-aneh yang bisa antum dengarkan, untuk kita bisa mengambil ilmu yang kita butuhkan dalam rangka memperbaiki iman kita, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting sekali untuk kita peringatkan tentang masalah ini, apalagi ketika sudah tersebar masalahnya. Sudah tersebar masalahnya. Sekali lagi kita katakan, kesalahan tetap diluruskan. Karena meluruskan kesalahan ini merupakan wujud pertolongan kita kepada saudara kita. Ya, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu baik ketika dia berbuat zalim atau didzalimi. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, araita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Ya Rasulullah, saya menolong saudaraku kalau terzalimi, tapi sekarang dia mendzalimi, bagaimana saya menolong dia? Apa kata Rasulullah SAW? Tamna'uhu minadzulmi. Cegah dia dari perbuatan zalimnya, larang dia, nasihati dia. Fa inna dzalika nasruhu, maka itu bentuk pertolonganmu kepada dia. Tidak dilarang menasihati, tapi nasihat dengan cara yang baik. Bahkan menasihati orang awam saja sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati menyikapi orang Yahudi, bayangkan. Yang jelas-jelas mendoakan kebinasaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap dengan lemah lembut. Orang awam yang kejing di pojok Masjid Nabawi disikapi dengan lemah lembut. Kalau bukan kepada ahlu sunnah, lebih utama kita praktekkan sikap lemah lembut, lantas kepada siapa kita mempraktekannya. Baik. Di dalam buku yang sudah ada terjemahannya di hadapan sebagian antum ini, rupanya di situ langsung dibawakan bagian mukaddimah, kemungkinan itu cetakan yang lama atau mungkin tambahan yang disebutkan oleh Syekh di cetakan yang baru, tidak dicantumkan di terjemahan tersebut. Cuman yang penting untuk diingatkan di sini, bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menulis buku ini, beliau ingin ingatkan bahwa sikap lemah lembut yang beliau maksudkan di sini adalah ketika menyikapi sesama ahlu sunnah, bukan tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Karena saya katakan tadi, berkembang pemahaman biasa. Kalau ada yang ifrat, berlebih-lebihan, terlalu keras, kasar, maka muncul lawannya yang juga menyimpang, yaitu tafrid. Terlalu lunak, terlalu lembek, terlalu banyak basa-basinya, akhirnya basi beneran. Ini terjadi. Ada sebagian pemahaman yang berkembang sampai di negeri kita. Pokoknya tidak boleh kita menyalahkan ahlul bidah. Mereka juga masih punya kebaikan. Mereka juga muslim. Atau yang penting kita bersatu dulu. Bersatunya lihat apa? Yang penting bersatu dulu. Apa artinya bersatu? Ya berkumpul. Tidak perlu kita kritik. Nanti mereka lari. Nanti mereka tidak mau mendukung kita. Salah seperti ini. Persatuan harus dibangun di atas kebenaran. Di atas manhaj yang benar. Ya. Kita harus jelaskan masalah tauhid. Menjelaskan masalah sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang menerima berarti dia yang bersatu. Karena bersatu bukan berarti sekedar berkumpul tapi hati bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Berkumpulnya orang-orang musyrik dan orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Kamu menyangka mereka kelihatannya bersatu padahal hati mereka bercerai-berai. Masih ingat atsar yang sangat terkenal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah, persatuan ahlu sunnah wal jama'ah, adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Karena ahlu sunnah ukurannya itu adalah kembali kepada pemahaman para sahabat. Kalau cuma satu orang yang mau kembali kepada pemahaman mereka, dialah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah, orang yang bersatu meskipun dia sendirian. Jadi ada pemahaman yang seperti ini yang mereka sampai mengagungkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, memuji-mujinya. Justru ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dikatakan memecah belah. Dikatakan ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak paham kenyataan umat. Ya, mereka ini diantara ciri-cirinya mengkafirkan pemerintah juga. Ya, kemudian banyak memberikan gelar-gelar buruk kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian juga malah mengagungkan, membesarkan nama-nama tokoh-tokoh ahlul bid'ah, apalagi yang dianggap mendukung perjuangan mereka, katanya. Ya, perjuangan mereka untuk memberontak kepada pemerintah dan katanya menegakkan hukum Islam, tapi menurut versi mereka ya mirip-mirip dengan pemahamannya orang-orang Khawarij. Melakukan pemberontakan dalam rangka menggulingkan pemerintah. Ini sudah kita ketahui tidak sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Cuman pemahaman ini dikemas dan dibungkus sedemikian rapi sampai banyak yang terpengaruh. Oleh karena itu, ini juga adalah kesalahan. Ahlu sunnah wal jamaah selalu bersikap di tengah-tengah dalam masalah ini. Mereka tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati, tapi dengan cara yang lemah lembut, dengan cara menampakkan akhlak yang tidak keras dan tidak kasar. Nah, baik. Di dalam mukaddimah kitab yang juga ada di terjemahan yang antum pegang saat ini, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala menyebutkan di awal pembahasan beliau setelah memuji Allah, setelah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan di sini, amma ba'du fa ahlu sunnati wal jama'ati humul muttabi'una lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ahlu sunnah wal jama'ah adalah orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan metode beragama atau petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itulah ahlu sunnah yang kita sepakati. Inilah golongan yang selamat yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya kan? Hum man kana ala mithli ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang mengikuti petunjuk yang aku lakukan hari ini dan dilakukan oleh para sahabatku. Kira-kira saat ini kita mengetahui seseorang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah atau mengaku pengikut manhaj salaf. Cara untuk mengetahuinya dengan definisi yang sudah kita sepakati ini, bahwa ahlu sunnah adalah orang yang berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam memahami dan mengamalkan agama. Caranya bagaimana kira-kira kita ketahui di zaman sekarang? Apakah cukup dengan pengakuannya? Cukup gak? Orang mengaku? Belum cukup. Jadi dengan apa? Kita buktikan di ceramah-ceramahnya. Iya kan? Kan dia punya ceramah kalau dia ustaz. Atau tulisan kalau dia punya tulisan. Sehingga untuk mengenal ustaz ahlu sunnah atau bukan itu sebenarnya gampang sekali. Wong dia ustaz, dia punya ceramah. Sekarang rekaman tersebar dan mudah kita dapatkan. Mungkin kalau seorang yang bukan ustaz, mungkin dia pernah berdialog dengan orang, pernah diskusi. Bagaimanapun, kalau memang tersembunyi kebid'ahannya, ya sudah, berarti kita tidak perlu bahas terang-terangan. Wong dia sembunyikan. Iya kan? Kan namanya kesalahan disikapi sesuai dengan tersebar atau tersembunyinya. Ada orang yang tokoh bid'ah, tapi dia menyembunyikan bid'ahnya. Ya? Apakah perlu kita bahas terang-terangan? Tidak perlu, wong dia menyembunyikannya. Yang perlu dibahas adalah orang yang menampakkan terang-terangan kesalahannya sudah menyebar, dianggap inilah kebenaran, banyak terpengaruh. Karena kalau kita diam, berarti kita menyembunyikan kebenaran. Apa hukumnya menyembunyikan kebenaran? Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Ya, dosa besar yang sangat dicela di dalam Islam. Kata para ulama, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras, al-mutakallimu bil batili syaitanun natiq. Orang yang diam tidak mau menjelaskan kebenaran, ini sama dengan syaitan yang bisu. Orang yang berbicara dengan ucapan yang batil sama dengan syaitan yang berbisa berbicara. Dua-duanya salah. Ya. Inilah pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang mengatakan, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, kaifa ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim?" Kalau kamu diam dan saya diam, bagaimana orang-orang awam yang tidak mengerti ini mengenal mana yang benar, mana yang salah? Seandainya para ustadz kita mendiamkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita, kira-kira kita semua saat ini atau sebagian besar kita akan bisa mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mungkin tidak. Tentu semua dengan taufik dari Allah. Tapi sebabnya, karena ada dakwah yang menjelaskan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah jalan sunnah, ini jalan bid'ah, jangan diikuti. Iya kan? Tapi alhamdulillah kita dapati cara penyampaiannya yang lemah lembut. Cara penyampaiannya yang benar-benar kita lihat ilmiah dengan dalilnya. Kita mudah pahami. Akhirnya alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti pemahaman yang benar tersebut. Baik. Wa nisbatuhum ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati hatha ala tamassuk biha biqaulihi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan mereka menisbatkan diri kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memang telah memotivasi umatnya untuk berpegang teguh dengannya. Di hadis yang sangat terkenal ini, hadis riwayatnya sahabat siapa? Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, para pengganti atau para sahabat utama yang memiliki petunjuk dan bimbingan kebaikan setelahku. Berpegang teguhlah dengan petunjuk itu dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu, jangan sampai lepas. Baik. Inilah Ahlus Sunnah. Ya. Kemudian wa hadzara min mukhalafatiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan jangan sampai menyelisihinya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan jangan sampai mengikuti atau menyelisihinya. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Makanya dalam Islam itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, melarang dari kemungkaran. Jadi salah kalau kita mengatakan cukup kita perintahkan yang baik-baik saja, nanti orang mengetahui keburukan dengan sendirinya. Dari mana dia tahu keburukan kalau dia tidak mempelajarinya? Sekarang keburukan dibawakan, dibungkus seolah-olah kebenaran, iya kan? Sebagaimana kita wajib mengenal kebaikan, keburukan juga kita harus tahu agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Makanya ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyuruh kita ya berpegang teguh dengan kebenaran, beliau memperingatkan dari buruknya bid'ah. Coba di dalam khutbatul hajah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang selalu kita bawakan dalam mukaddimah ceramah. Ini ada hadisnya. Innal hamdalillah dan seterusnya. Ya, di situ ada fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Anda berpegang teguh dengan kebaikan supaya lebih mantap, harus tahu keburukan agar menjauhinya. wa iyyakum, ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis. Semua yang diada-adakan adalah bid'ah, semuanya bid'ah adalah sesat, dan semua yang sesat diancam dalam neraka. Jadi dua hal ini harus ada penjelasan yang rinci tentang kebaikan, kemudian penjelasan yang rinci tentang keburukan, supaya tidak samar. Makanya dalam Al-Quran metodenya seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami, kata Allah, supaya jelas jalannya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang buruk, orang-orang yang durhaka. Jadi dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Allah menjelaskan orang-orang munafik. Jadi Allah tidak mencukupkan, cukup orang yang beriman saja dijelaskan, orang akan paham sendiri siapa orang munafik. Tidak. Islam itu menjelaskan dua-duanya. Itulah para ulama sering membantah syirik, membantah penyimpangan-penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Dijelaskan semua setelah menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar dengan rinci. Makanya dua hal ini tidak boleh ada kesamaran. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anish syarri makhafata ayudrikani fa aqa fihi. Orang-orang biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Tapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Karena saya khawatir saya menjumpai keburukan, saya tidak paham, akhirnya terjerumus ke dalamnya. Masya Allah. Ini metode yang sangat benar. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau tidak kita hati-hati, terpengaruh. Sekarang misalnya, ada pemahaman salah, tapi dibawa oleh ustadz yang terkenal. Antum mengagumi ustadz tersebut. Dia menyebarkan pemahaman ini. Kira-kira awal-awalnya sebelum kita sadar, apakah orang banyak mengikutinya apa tidak? Banyak mengikutinya, karena dia ustaz. Karena Anda tidak paham rincian dari keburukan, kita cuma bersangka baik, oh ini ustaz yang mengatakan pasti ini benar. Akhirnya terpengaruh kita. Muncul kemudian ternyata keterangan bahwa ini salah. Akhirnya ustaznya tersebut rujuk, syukur kalau dia rujuk. Tapi kalau ada orang-orang yang sudah terpengaruh, bagaimana? Ya, ini kenyataan yang terjadi. Kenyataan yang terjadi. Sewaktu terjadinya fitnah yang beberapa saat yang lalu tentang masalah munculnya demo, kemudian melibatkan banyak kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kaum muslimin kembali kepada jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan rahmat dan taufiknya. Banyak di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, wallahi demi Allah, mereka mengikuti. Sebagian ustadz bahkan ada yang menyuruh, dan ini terbukti. Awal-awalnya ikut-ikut ramai dan seterusnya ikut mencela pemerintah dan seterusnya. Bagi orang yang sudah paham tahu ini fitnah, akhirnya ada yang tanyakan kepada para ulama, menggambarkan. Semua mengatakan tidak boleh yang seperti ini. Baru kemudian beberapa ustadz ini menarik ucapannya yang dulu. Lah ustadz terjerumus, apalagi kita orang awam. Kalau tidak paham, kalau tidak mengikuti bimbingan para ulama. Jadi sekarang ini permasalahannya, fitnah besar, bekal kita kurang, ilmu kurang, ibadah kurang, ketakwaan kurang, kesabaran kurang. Yang tidak kurang cuma apa? Cuma pede yang tidak kurang. Masya Allah, ya. Sekarang ini orang yang belum tahu apa-apa, dia sibuk di internet membantah sana sini, padahal dia belum tahu tentang cara berwudu yang benar, belum pernah belajar bahasa Arab. Terjadi fitnah. Karena manusia itu pada asalnya, ya, masalahnya suka popularitas. Kan saya sudah pernah jelaskan, penyakit hati yang paling sulit keluar. Orang soleh saja sulit mengeluarkan dari hatinya, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah. Yaitu apa? Suka popularitas. ingin dipuji. Kata sebagian dari para ulama, penyakit ini bahkan melebihi cinta harta. Melebihi cinta harta. Kata Imam Syatibi, ulama besar Ahlu Sunnah, Imam Syatibi mengatakan, akhirul asyai nuzulan min kulubi salihin hubbu sultati wat tasaddur. Perkara yang paling terakhir bisa keluar dari hatinya orang-orang yang soleh adalah cinta kepada popularitas, cinta untuk suka dikedepankan dan cinta popularitas. Perhatikan kata-kata dia. Ini yang paling terakhir keluar dari hatinya siapa? Orang yang soleh. Berarti orang yang soleh juga bisa membebaskan diri dengan dari penyakit hati ini dengan taufik dari Allah, itu susah sampai terakhir bisa keluar. Apalagi hatinya orang yang tidak soleh. Makanya ini juga termasuk fitnah yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Sekarang fitnah harta, ya fitnah popularitas di akhir zaman ini banyak. Oleh karena itu benar-benar seseorang yang memahami agama pasti dia akan selalu memikirkan keselamatan agamanya. Bagaimana dia bisa menjaga dirinya agar istiqomah di atas manhaj sunnah ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita nanti. Ini bukan perkara yang mudah. Kecuali bagi orang-orang yang tentu punya kedekatan dengan Allah, kesabaran menundukkan hawa nafsunya, dia tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, berusaha mengamalkan amal-amal sebaik mungkin yang bisa dilakukannya. Para sahabat itu ketika muncul fitnah, ya, ketika muncul zamannya fitnah, terjadi kekacauan, apa yang mereka lakukan? Mereka memerintahkan untuk pedang itu dipukulkan ke tembok sampai hancur. Karena kalau tidak, orang terpengaruh dengan fitnah, dia akan keluar dengan pedangnya, akhirnya membunuh kaum muslimin. Dilarang. Sebagian dari para sahabat ada yang menetapi ke dalam, masuk ke dalam perkampungan di pedalaman, kemudian hanya hidup dengan unta-untanya saja, dengan kambing-kambingnya saja, beternak saja. Tidak mau terlibat dengan fitnah. Itu sikap yang menyelamatkan dan menjaga agama kita. Oleh karena itulah, ini penting sekali, ya. Hidayah mengenal manhaj Ahlus Sunnah ini mahal. Jangan sampai kita nodai dengan sikap tergesa-gesa, dengan sikap terburu-buru, ya, dengan sikap pede yang berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, sebagaimana Dia Maha Kuasa memasukkan hidayah ke dalam hati hambanya, Dia juga Maha Kuasa untuk mencabutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di mukaddimah kitab ini, saya ingin ringkas supaya nanti kita langsung masuk pembahasan, menyebutkan tentang nasihat beliau untuk menghindari perpecahan ya, untuk menghindari perpecahan agar menetapi fatwa-fatwa para ulama besar, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka merupakan panutan kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Ya, di sini beliau mengisyaratkan untuk berpegang teguh dengan misalnya ucapan-ucapan ceramah-ceramah dari fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani beserta murid-murid beliau, ya, di Yordania yang kemudian mendirikan markas sepeninggal beliau dengan nama Markas Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk juga para ulama besar kita Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ya. Kemudian Lajnah Daimah Dewan Fatwa di Arab Saudi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Allah Ustaz, ini termasuk fitnah ya yang alhamdulillah kalau kita merujuk kepada fatwa-fatwa ini, kita akan dapati sikap-sikap yang benar. Sikap-sikap yang benar. Yang jelas begini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita dapati ternyata banyaknya fitnah yang muncul di tengah-tengah ahlu sunnah itu biasanya timbulnya ketika ada sebagian dari kita, baik itu murid maupun ustaz, sukanya membawakan hal-hal yang aneh, yang tidak dikenal dari apa yang sudah kita pelajari selama ini dari para ustaz kita, bahkan dari para ulama kita. Alhamdulillah saat ini kan kita bersyukur kepada Allah ya, para ulama dari Saudi, dari Yordan, para masyayikh kita selalu datang ke Indonesia, iya kan? Kalau dulu-dulu kita masih sulit dari segi biaya maupun perizinan, sekarang alhamdulillah dimudahkan. Ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang kita syukuri dari pemerintah kita dengan segala kekurangannya, kemudahan bagi kita menuntut ilmu langsung dari sumber-sumbernya. Ya, antum lihat ceramah-ceramah yang disampaikan Syekh Abdul Razak ketika di Istiqlal, berapa yang menghadiri? Bukan cuma orang-orang yang sudah ngaji, ini kan nikmat dari Allah. Dan para ulama lainnya yang menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Jadi sikap-sikap yang kita kenal dari mereka ketika berdakwah, bayangkan saja para ulama yang ada di Arab Saudi kan, mereka tidak pernah ibaratnya melihat kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Bahkan di sana yang namanya dukun saja itu hukumnya dibunuh, dipenggal. Mereka datang ke Indonesia, Masya Allah, dukun dimuliakan. Iya kan? Bahkan pakaiannya mungkin pakai jas, pakai dasi. Padahal asalnya namanya dukun, dungu dan kuno. Singkatannya, iya kan? Tidak akan bisa menjadi orang yang keren. Alhamdulillah. Ini keadaannya. Tapi harusnya kan mereka akan bandingkan dengan di Arab Saudi yang di sana alhamdulillah secara penampakan fenomena syirik seperti ini langsung diingkari. Tapi ketika mereka datang ke Indonesia, apakah mereka berdakwah dengan kasar? Alhamdulillah tidak. Coba antum dengarkan ceramah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ceramah-ceramah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kemudian para masyayikh dari Yordania semua menyampaikan dengan cara lemah lembut, mengajak kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Tapi ketika muncul ada sebagian dari kita yang membawakan pendapat-pendapat yang aneh, mengungkapkan istilah-istilah yang aneh atau sikap-sikap yang aneh, ini biasanya yang menjadi sebab perpecahan. Ini yang kemudian menimbulkan masalah. Akhirnya akan dikomentari, dikritik, yang dikritik juga membalasnya. Akhirnya semakin runyam masalahnya. Inilah sebabnya kita katakan, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya metode dakwah Al-Quran dan Sunnah, buku-buku para ulama kita baca, bahkan para ulamanya langsung datang membimbing kita. Kalau ini masih kurang, buku-buku para ulama besar masih ada. Masih ada. Yang harusnya bisa kita baca dan kita ambil manfaatnya. Mereka juga di situ ditanyakan tentang beberapa orang yang berbuat salah. Ternyata sikap mereka alhamdulillah, sikap yang benar-benar memberikan nasihat. Sikap yang benar-benar meluruskan. Bahkan mungkin antum tahu contoh ya. Pernah ada seorang ulama besar kita dari Yaman, yaitu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Ini ulama Masya Allah pembela sunnah di Yaman. Dia belajarnya di Universitas Islam Madinah. Dulunya beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosanya, sempat terpengaruh dengan pemahaman yang salah. Yaitu pemahaman Juhaimani. Ya, ini termasuk yang mengkafirkan pemerintah. Padahal dia orang yang mencintai sunnah. Terpengaruh namanya juga, meskipun orang yang berilmu bisa terpengaruh. Ya, dia sekolah sampai S2 di Madinah, disebut-sebut ketika dia ujian disertasi S2-nya itu dalam keadaan diborgol. Ya, beliau Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Sampai-sampai dia menggelari waktu itu Raja Arab Saudi, masih Raja Fahad ya rahimahullah ta'ala. Dia menggelari Raja Fahad itu ya, yang aslinya gelarnya raja di sana kan Khadimul Haramain, iya kan? Artinya pelayan dua tanah suci. diplesetkan oleh beliau ini, diganti kha dengan ha, yang artinya penghancur dua tanah suci. Jadi bukan lagi pelayan, ya, penghancur dua tanah suci. Itu disebutkan. Dan ini semua ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang setuju. Ini kan bahaya, ciri-ciri khawarij ya, mencela pemerintah Arab Saudi. Kalau Arab Saudi saya dicela, apalagi negara yang lain, iya kan? Bisa dikafirkan semua, seluruh dunia. Alhamdulillah, waktu itu Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang merupakan mufti kerajaan Arab Saudi, mengetahui beliau ini orangnya asalnya lembut. Ya, akhirnya didekati, dinasihati kesalahan-kesalahannya. Sampai ketika beliau sakit keras, itu diterbangkan dari negerinya di Yaman untuk berobat di Arab Saudi. Bayangkan, negeri yang dicelanya. Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kesembuhan dan dia rujuk kepada kebenaran dengan sikap lemah lembut yang diberikan oleh Syekh bin Baz kepada beliau dan juga tentu para ulama yang lainnya. Ya, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya beliau merujuk kepada kebenaran. Ya cuman, ya mungkin murid-muridnya terpengaruh dengan sikap keras ini. Ala kulli hal, sebagian dari para masyayikh kita mengatakan demikian. Ya, ada yang murid-muridnya sebagian terpengaruh dengan sikap ini. Yang jelas ini contoh sikap lemah lembut ternyata bermanfaat, apalagi bagi ahlu sunnah yang asalnya mencintai sunnah. Ketika didakwai dengan cara lemah lembut, insya Allah mereka akan rujuk dan kembali kepada kebenaran. Kalau kita dapatkan kisah-kisah seperti ini, banyak kita dapatkan contohnya. Ya, beberapa di antara para ulama juga mengkisahkan contoh seperti Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, ulama yang sudah kita ketahui dari Suriah, tinggal di Mekah, yang menulis kitab Firqatun Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat. Ini sangat lembut beliau. Beliau menceritakan juga dulu termasuk penentang dakwah. Dengan taufik dari Allah melalui kelembutan Syekh Al-Albani, gurunya beliau adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang mendakwainya, akhirnya dia kenal sunnah, setelah itu menulis buku-buku yang membela sunnah. Alhamdulillah, ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berkah dari dakwah yang sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti metode para ulama besar kita. Dan sekarang kita akan bahas isi dari kitab berlaku lemah lembut terhadap lemah lembutnya dakwah ahlu sunnah. Pembahasan yang pertama di kitab ini, adalah tentang nikmatun nutqi wal bayan. Nikmat memiliki lisan untuk berbicara dan bisa menjelaskan. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya nikmat harus disyukuri. Dan namanya nikmat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan untuk berbicara, ini perhitungannya sama dengan perbuatan anggota badan yang lain. Jadi ada sebagian orang berbicara itu dianggap remeh karena dianggap bukan seperti perbuatan, padahal tidak. Ucapan lisan itu sama dengan perbuatan anggota badan, sama dinilainya. Berdosa dengan ucapan lisan ya seperti berdosa dengan ucapan anggota badan. Nah, baik, kita baca. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala berkata, ni'amullahi ala ibadihi la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya tentu sangat banyak, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibatasi. Wa min a'zami hadhihi ni'ami nikmatun nutqi allati yubayyinu bihal insanu an muradihi wa yaqulul qawla sadida wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Termasuk nikmat-nikmat yang paling besar. Termasuk nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat ini adalah nikmat bisa berbicara. Nikmat bisa berbicara, menyampaikan. Yang dengan itu manusia bisa menyampaikan keinginannya. Bisa mengucapkan ucapan yang lurus. Ya. Sehingga dia dapat pahala. Dia bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Wa man faqadaha lam tahsul lahu hadhil umuru wa la yumkinuhu at-tafahumu ma'a ghairihi illa bil isyarati awil kitabati in kana katiban. Kata beliau, barang siapa yang tidak memiliki nikmat ini, maka dia tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Dia tidak akan bisa saling memahami dengan orang lain, kecuali mungkin dengan isyarat atau dengan tulisan kalau dia bisa menulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulahu ayyuma aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang dua orang. Salah satunya orang yang bisu, tidak bisa berbicara, tidak mampu melakukan sesuatu. Dia selalu bergantung kepada pembimbingnya, ya, dimanapun dia diarahkan ikut. Dia tidak bisa memperbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Apakah ini sama dengan orang yang bisa memerintahkan kepada keadilan dan dia selalu di atas jalan yang lurus? Tentu ini perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang Allah dan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Sembahan-sembahan selain Allah tidak mampu berbuat apa-apa, semua bergantung kepada Allah. Masa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang segala kekuasaan ada di tangannya, yang maha kaya. Wa qad qila fi tafsirihi innahu mathalun darabahu Allahu li nafsihi wa lil watan. Ada pendapat dari para ulama tentang tafsir ayat ini. Ada yang mengatakan ini adalah perumpamaan yang Allah buat untuk dirinya yang maha sempurna dengan wasan, berhala-berhala yang disembah yang penuh dengan kekurangan. Wakil ada juga yang menafsirkan, innahu mathalun lil kafiri wal mu'min, perumpamaan orang kafir dan orang mu'min. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi berkata, ruwiya an Ibni Abbasin wa huwa hasan li'annahu ya'um. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ini tafsir yang baik, kata al-Qurtubi, karena ini menjadikan maknanya umum, mencakup semua. Wa huwa wadhihun fi nuqsanir raqiqi ar-rafiqil abkami alladhi la yufidu ghayrahu wa la yastafidu minhu maulahu aynama yuwajjiha aynama wajjahahu. Yang jelas ayat ini ya, dengan terang menjelaskan kekurangan yang ada pada teman yang bisu tersebut, tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain dan juga temannya tidak bisa mengambil manfaat darinya dimanapun dia diarahkan. Yang jelas ini menyebutkan apa? Mesti ada kekurangan bagi orang yang diangkat darinya nikmat besar ini. Jadi di sini Syekh Abdul Muhsin membawakan pembahasan pertama tentang nikmat lisan. Supaya apa maksudnya? Dijaga baik-baik. Kalau orang yang tidak bisa menjaga lisannya, lebih baik diam. Kalau tidak bisa diam, lebih baik dia dijadikan bisu saja. Iya, iya kan? Daripada tadi dikatakan apa? Syaitanun natik, syaitan yang bisa berbicara. Maka lebih baik dicabut nikmat ini pada dirinya supaya tidak menjadi sebab bertambah dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Baik. Wa qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum taatiqun. Maka sungguh demi Allah Rabb yang menciptakan dan menguasai langit dan bumi, sesungguhnya hari kiamat itu adalah hak, pasti dan benar akan terjadi. Mithlama annakum tantikur, sebagaimana yang kalian ucapkan dengan lisan kalian. Ya, jadi sebagaimana kalian berucap itu benar, maka demikian pula terjadinya hari kiamat itu benar dan pasti terjadi. Faqad aqsama Allahu binafsihi ala tahaqquqil ba'thi wal jazaa'i alal a'mal kama anna an-nutqa hasilun waqi'un minal mukhatabaini minal mukhatabina wa fi dhalika tanwihun bi ni'matin nutq. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya yang maha mulia tentang kepastian terjadinya hari kebangkitan, hari pembalasan amal-amal manusia, sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh manusia yang ditegur atau diperingatkan di dalam ayat ini. Berarti dalam ayat ini terdapat tanwih, isyarat tentang agungnya nikmat berbicara atau berkata-kata. Ini juga menggambarkan kepada kita bahwa ini nikmat yang benar-benar perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Masih berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, ini di surat Ar-Rahman ya. Khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Allah menciptakan manusia dan Allah mengajarkannya berbicara. Al-bayan artinya menjelaskan, yakni bisa berbicara, berkata-kata. Wa fassara al-hasanul bayana bin nutqi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menafsirkan al-bayan di sini yakni kemampuan berbicara. Wa fi dzalika tanwihun bi ni'matin nutqil lati yahsulu biha ibanatul insani amma yuriduhu. Maka di sini juga terdapat isyarat tentang nikmat bisa berbicara, yang dengan itu manusia bisa menjelaskan apa yang diinginkannya. Ini juga ayat-ayat jelaskan, menggambarkan hal ini. Nah, oleh karena itulah ucapan lisan sekali lagi perlu dijaga. Bahkan tadi sudah kita sebutkan hadisnya, menjaga lisan ini merupakan konsekuensi iman. Makanya digandengkan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini menunjukkan orang yang imannya benar, maka dia menjaga lisannya. Falyakul khairan, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Orang diam itu terpuji kalau pada saatnya. Sebagaimana berbicara juga terpuji pada saatnya. Ya. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menggandengkannya dengan iman, menunjukkan bahwa ini adalah ciri orang yang imannya benar. Dia berusaha selalu mengucapkan ucapan yang baik, kalau tidak maka dia diam. Baik, masih ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala taala, di surat Al-Balad ya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia itu dua mata, dan kami ciptakan atau berikan untuknya apa? Lisanan wa syafatain. Lisan itu apa? Lidah. Dan syafatain, dua bibir ya, untuk berbicara. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsirih, ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir berkata, Wa qawluhu ta'ala alam naj'al lahu 'ainain ay yubsiru bihima. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia itu, kami berikan untuk manusia itu dua mata, ay yubsiru bihima, untuk melihat dengan kedua matanya. Walisanan ay yantiku bihi wa yu'abbaru amma fi dhamirihi, lidah untuk berbicara, berucap dan mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Wa syafatain, dan dua bibir. Yasta'inu bihima 'alal kalam, untuk membantunya berbicara. Wa akli ta'am, untuk makan makanan. Wa jamalan liwajihi wa famihi, sekaligus bibir ini merupakan hiasan bagi wajahnya dan bagi mulutnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang bisa berbicara dengan lisannya, kira-kira kalau bibirnya tidak ada bagaimana? Atau bibirnya diletakkan di dahinya misalnya. Apa yang terjadi? Ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memperindah rupa manusia dengan susunan yang demikian sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Baik, berikutnya wa minal ma'lumi, kata Syekh selanjutnya hafizahullah taala, wa minal ma'lumi anna hadhihi an-ni'mata innama takunu ni'matan haqqan idza stu'mila nutku bima huwa khairun amma idza stu'mila bi syarrin fa huwa wabalun ala sahibihi wa yakunu man faqada hadhihi an-ni'mata ahsana halan minhu. Yang mana sudah kita ketahui, sudah dimaklumi, nikmat ini hanya akan menjadi nikmat yang sesungguhnya, akan menjadi nikmat yang sebenarnya kalau ucapan itu diucapkan di untuk kebaikan. Jadi ini semua peringatan bagi kita. Ya, terbiasa mengucapkan yang buruk ini berarti kurang mensyukuri nikmat Allah, bahkan salah satu nikmatnya yang terbesar. Oleh karena itulah para ulama melarang seseorang itu terlalu banyak bicara. Karena kalau banyak bicara mesti akan sering tergelincir. Melatih untuk mengendalikan diri agar tidak banyak bicara hal-hal yang tidak perlu, karena akan menggelincirkan. Orang yang terbiasa untuk menguasai lisannya, maka lebih banyak sebab keselamatannya insyaallah. Ya, karena nikmat ini sekali lagi akan ditanyai dan akan kita pertanggungjawabkan sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Adapun jika nikmat ini digunakan untuk keburukan, maka ini menjadi malapetaka bagi manusia itu sendiri. Dan orang yang seperti ini, yang selalu menggunakan lisan apa ini ucapannya untuk keburukan, keadaannya kalau nikmat tersebut hilang dari dirinya lebih baik. Apa ini, orang yang seperti ini keadaannya, orang yang selalu mengucapkan lisannya untuk keburukan, maka orang yang bisu lebih baik daripada dirinya. Orang yang hilang atau tidak ada nikmat ini pada dirinya lebih baik dibandingkan orang yang selalu mengucapkan lisannya, mengucapkan kata-kata yang buruk, menggunakannya untuk sesuatu yang tidak baik. Baik, itulah nasihat dari beliau tentang nikmat lisan. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ketahui pelanggaran-pelanggaran dalam lisan itu banyak. Contoh apa? Contohnya apa? Misalnya pelanggaran dengan lisan. Ghibah, iya kan? Apa artinya ghibah? Dzikruka akhaka mayakrahu, menyebutkan kejelekan saudara kita di belakangnya. Ini hukum asalnya ghibah. Diperbolehkan dalam beberapa hal yang memang kemaslahatannya besar, yaitu menyebutkan kejelekannya ahlul bidah agar diperingatkan umat agar tidak mengikutinya. Ini dikecualikan seperti penjelasan Imam Nawawi. Ketika para ulama mengkritik rawi-rawi hadis yang suka salah dalam meriwayatkan, supaya orang menjauhi riwayatnya karena ini berhubungan dengan penjagaan apa? Kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau diperbolehkan ketika mengadukan haknya di pengadilan, dia sebutkan ada orang yang merampas harta saya atau mengambil tanah saya misalnya, ada orang yang mendzalimi saya, boleh. Termasuk ketika ingin memberikan nasihat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabiah, sahabat perempuan Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, menanyakan tentang dua orang laki-laki yang ingin melamarnya. Nabi SAW menjelaskan, yang si fulan begini sifatnya, yang si fulan begini, menyebutkan kejelekannya, karena ini sesuatu yang dibutuhkan oleh perempuan tersebut karena menyangkut orang yang akan menjadi suaminya, menjadi pasangan dalam hidupnya. Itu dikecualikan. Jadi kesalahan-kesalahan dalam lisan ini banyak, termasuk tadi ya, mencela bukan pada waktunya mencela, apalagi celaan ini tidak pantas dalam dakwah. Hukum asalnya dalam dakwah itu kita diperintahkan untuk berlaku lunak dan lemah lembut. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, fa innar rifqa la yudau fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan itu tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah, dan tidaklah dicabut dari segala sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Ini jelas hadisnya. Sesuatu yang selalu dengan kasar, selalu dengan maki-maki, selalu dengan teriak-teriak berdasarkan hadis ini, baik apa tidak? Pasti tidak baik. Sampai pun orang menerimanya, belum tentu menerima kebenarannya. Ya, dan ini namanya yang tidak, yang dihukumi tidak baik atau dihukumi buruk oleh Rasulullah SAW, pasti tidak akan mendatangkan keberkahan dalam dakwah yang dibangun dengan cara-cara dengan cara-cara seperti ini. Baik. Sampai-sampai ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sebagian dari para ulama ketika menjelaskan hal ini mengatakan, ya, orang yang kasar dan keras, orang yang kasar dan keras sendiri itu sebenarnya secara asal kalau dia dikatakan orangnya keras dan kasar, kira-kira dia suka apa tidak? Tidak suka, karena sifat ini disepakati semua manusia bukanlah sifat yang terpuji. Orang yang paling kasar sekalipun kalau dibilangkan kasar dia marah. Kalau dikatakan dia lembut ya, dia senang. Karena semua manusia secara asal tidak menyukai sifat ini. Baik, kita melangkah di pembahasan berikutnya di buku ini tentang masalah hifdzul lisani minal kalami illa fi khairin. Menjaga lisan. Menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik. Ingat, ini konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Dan lisan itu disebut sebagian oleh para ulama sebagai dutanya hati. Jadi kalau sering mengucapkan ucapan yang tidak benar, itu sudah menggambarkan apa yang di hati orang tersebut. Ya. Sudah menggambarkan apa yang di hati orang tersebut. Sebagaimana juga orang yang selalu mengucapkan ucapan yang tidak bermanfaat, itu menggambarkan apa yang ada di hatinya. Nah, qala Allah azza wa jal, pertama dibawakan di sini firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Perhatikan ayat ini menyebutkan apa? Kalau ingin memperbaiki amal kita, caranya adalah bertakwalah kepada Allah dan selalu jaga lisan kita mengucapkan ucapan yang benar. Apa balasannya? Allah akan luruskan amal-amalmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Berarti menjaga lisan ini termasuk upaya untuk perbaikan amal-amal kita dan sebab yang mendatangkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya firman Allah di surat Al-Hujurat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ada hadis Rasulullah SAW, iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kamu dari prasangkaan, karena prasangkaan itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Itu hadis Bukhari Muslim. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan saudaramu, dan janganlah sebagian dari kamu menggibai, menggunjing, ya, sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kamu suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Maka mestinya kamu tidak menyukainya, kamu jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini juga peringatan untuk menjaga lisan agar tidak melakukan perbuatan ghibah. Ya, menjelek-jelekkan saudara kita. Meskipun kesalahan tersebut benar ada pada dirinya, maka tidak boleh kita sebutkan di depan umum kecuali kalau ada kemaslahatan yang tadi disebutkan pengecualiannya. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf, ya, yang berikutnya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan urat tali tari ulat lehernya. Ketika dua malaikat bersiap-siap di sebelah kanan dan sebelah kirinya, tidaklah dia mengucapkan satu ucapan pun kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan bersiap mencatatnya. Ini menunjukkan kepada kita ucapan itu dicatat. Makanya saya katakan tadi ucapan termasuk perbuatan. Sehingga sebagian dari para ulama mengatakan apa? Barang siapa yang mengetahui lisannya termasuk perbuatannya, laqalla kalamuhu wa kathura sukutuhu, maka pasti dia akan sedikit berkata-kata dan banyak diam. Ya. Sampai-sampai disebutkan di dalam sehubungan dengan ayat ini kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Pernah satu saat Imam Ahmad itu sakit. Namanya orang sakit ketika kesakitan kadang-kadang mengeluh. Ya, mengeluhkan sakit. Datanglah salah seorang muridnya mengatakan bahwa ada salah seorang ulama salaf yang terdahulu dari kalangan tabi'in menyebutkan tentang ayat ini di surah Qaf ini, bahwa ucapan lisan sampai ya aninul marid, rintihannya orang yang sakit pun akan dicatat. Maka setelah mendengarkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, tidak pernah mengeluh lagi ketika beliau sakit, sesakit apapun yang beliau rasakan. Inilah para ulama salaf, ya. Kalau rintihan orang sakit saja dicatat, padahal merintih memang benar-benar sakit. Apalagi kalau ucapan-ucapan lain yang tidak bermanfaat, apalagi ucapan-ucapan yang buruk. Tapi berikutnya, wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, berarti orang itu telah, mereka-mereka itu telah melakukan ya, jadi orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan dengan selain apa yang mereka lakukan, berarti orang-orang itu telah menanggung ya buhtan, tuduhan dusta dan dosa yang sangat nyata. Ini juga ayat yang menggambarkan kepada kita ucapan-ucapan yang menyakiti saudara kita sesama muslim, maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan. Ya, insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bisa baca di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang nanti kita akan teruskan kembali insyaallah di pertemuan berikutnya. Yang jelas, lisan adalah nikmat yang besar, maka melatih diri kita untuk menjaga nikmat ini insyaallah akan menjadi sebab ringannya tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mengucapkan ucapan yang benar, tadi sudah kita sebutkan, merupakan sebab dengan taufik dari Allah untuk meluruskan amal-amal perbuatan kita dan menjadi sebab turunnya pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kita masih ada waktu untuk bertanya jawab. InsyaAllah saya akhiri kajian kita. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum saya jawab pertanyaan, tadi yang kita bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keharusan menjaga lisan atau mensyukuri nikmat lisan, apakah ini juga termasuk tulisan tangan atau tidak? Masuk apa tidak? Termasuk. Ya. Karena dengan tulisan kita mengungkapkan apa yang seharusnya, yang sebenarnya kita ingin ungkapkan dengan lisan kita. Jadi bisa jadi termasuk di dalamnya. Makanya hati-hati kalau menulis, termasuk menulis pertanyaan ya. Jangan bertanya yang aneh-aneh, begitu maksudnya. Ustaz, bagaimana menyikapi jika suami atau keluarga suami belum belajar sunnah dan masih dengan ilmu turunan orang tuanya? Dan bagaimana kita bersikap ketika sudah belajar sedikit tentang ilmu sunnah? Ya, kita sudah tahu nikmat besar, dan ini adalah kebaikan terbesar. Harusnya kita usahakan mempersembahkan atau mengajak orang yang kita cintai, apalagi itu suami kita atau keluarga kita, kepada kebaikan ini. Kita dakwai dia sesuai kemampuan kita. Ya, pada dasarnya, ya, mayoritas kaum muslimin insya Allah di dalam hati mereka ada kecintaan kepada kebenaran. Cuma mereka tidak tahu atau salah faham atau salah mendapatkan informasi tentang dakwah sunnah. Akhirnya mereka tidak menerimanya atau masih susah dinasihati agar menerimanya. Kita bersabar. Selama kita berusaha mendakwai, kita tidak sia-sia, kita akan dapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha mengajak mereka dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati mereka untuk menerima kebenaran. Masalah hukumnya orang ulang tahun. Ya, ulang tahun adalah kebiasaan orang kafir. Bukan cuma orang kafir, tidak peduli orang kafir, orang yang penting salah. Ya, biarpun juga orang kebiasaannya orang muslim juga tidak diperbolehkan, karena ini kebiasaan yang tidak dibenarkan. Tapi ulang tahun itu permasalahannya, semua acara yang dirayakan berulang-ulang itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah waktu berhijrah dari Mekah ke Madinah, mendapati orang-orang di Madinah punya dua hari yang mereka rayakan. Ketika itu Rasulullah SAW menegur mereka dan bersabda, "Inna Allaha qad abdala lakum bihima ma huwa khairun minhuma Idul Fitri wa Idul Adha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian yang terbaik, yang lebih baik dibandingkan keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya perayaan yang berulang-ulang disebut dengan Id. Itulah sebabnya merayakan ulang tahun siapa saja tidak diperbolehkan, dan ini kita berusaha menasihati masyarakat kita akan menjauhinya. Demikian pula musik, hukumnya haram. Ya sama, hukumnya haram, tidak diperbolehkan mengikuti acara-acara apapun yang disertakan musik di dalamnya. Bagaimana dengan orang yang umurnya 68 tahun masih sehat dan tidak melakukan puasa Ramadan? Ya, harus dinasihati orang yang seperti ini. Berbahaya kalau dia sudah mengetahui kewajiban tapi dia tidak melakukannya. Ya, kalau betul-betul dia masih sehat, tidak ada penyakit, maka tidak pantas sebagai anggota keluarganya. Kita harus berusaha untuk menasihatinya agar menunaikan kewajibannya ini. Apakah boleh saya keluar dari grup WA keluarga karena ada salah satu adik kandung saya yang selalu mencela manhaj salaf? Ustadz-ustadznya juga karena di sana selalu bahas politik. Ya, kalau bisa dia yang dikeluarkan. Jangan kita yang keluar, karena kita mungkin bisa mendakwai. Ya, dia yang dikeluarkan, atau mungkin handphonenya diambil diam-diam. Ya, yang jelas. Di sini kita pertimbangkan maslahat. Kalau kita bisa imbangi, kita terangkan, kita sabar. Jangan ikuti orang yang mencela dengan celaan. Sabar. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik. Jadi khawatirnya kalau kita keluar nanti semakin buruk, tidak ada yang bisa mewarnai dengan kebaikan di situ, ya. Yang paling bagus tadi kalau bisa dia yang dikeluarkan dari grup tersebut, bukan kita yang keluar. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai seorang muslim jika kita mengalami penipuan dari seorang muslim lainnya dan terbukti orang ini sudah banyak menipu orang lain? Apakah kita dibolehkan untuk menyampaikan kebenaran yang ada ini kepada teman-teman lainnya dengan maksud agar mereka tidak mengalami hal yang sama? Diperbolehkan kalau seperti ini, kalau sudah tersebar dan potensi untuk dia menipu yang lainnya besar, disampaikan, tidak apa-apa. Karena ini sudah terang-terangan dia lakukan dan dikhawatirkan banyak korbannya. Maka tidak mengapa kita menyampaikan yang seperti ini untuk dijauhi dan kita berhati-hati menyikapinya. Bagaimana sikap istri jika dilarang oleh suaminya untuk menghadiri kajian sunnah karena suaminya belum bermanhaj salaf? Padahal semua kewajiban sebagai istri dan ibu sudah ditunaikan dengan baik. Apakah boleh hadir di kajian sunnah tanpa izin suami? Iya, masalah kebaikan seperti ini tidak perlu dengan izin suami, karena secara umum suami kan mengizinkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau dia sudah tunaikan kewajibannya, maka dia pergi. Karena ini adalah berhubungan dengan kebaikan agamanya. Tentu sambil dia berusaha mendekati dan menasihati suaminya agar jangan melarang dalam hal yang seperti ini, dan dia membuktikan bahwa dengan hadirnya dia di kajian sunnah justru lebih baik, menjadikan dia lebih baik dalam menyikapi atau melayani suaminya. Apakah kaum muslimin di Palestina saat ini adalah mayoritas ahlu sunnah atau dominan khawarij? Masya Allah, jelas mereka adalah saudara kita. Yang kita harapkan tentu mereka mayoritas adalah ahlu sunnah. Siapa yang mengatakan dominan khawarij? Karena saya melihat paling banyak donasi bantuan Palestina selalu digembar-gemborkan oleh kelompok mereka, kelompok khawarij menjelek-jelekan Saudi dan kelompok ahlu sunnah. Sangat jarang memposting ini. Iya, masalahnya itu sudah mencari ciri-ciri, kata para ulama. Ciri-cirinya orang-orang yang selalu menyebarkan bid'ah itu mereka selalu berusaha menempati tempat-tempat yang berpotensi menarik massa yang banyak. Contoh masalah bantuan, masalah ini di mana-mana begitu. Ya, ya. Bukan berarti kita sendiri tidak boleh-boleh. Cuman harusnya kita berusaha untuk ya menjelaskan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan juga melakukan hal-hal yang tidak akan menimbulkan fitnah nantinya. Ala kulli hal, masalah mengusahakan bantuan untuk saudara-saudara kita jelas perlu. Cuman penjelasan tentang keharusan berpegang teguh dengan kebenaran supaya turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini juga perlu kita giatkan. Nah, alhamdulillah setahu saya ada beberapa ikhwan-ikhwan yang dari kalangan sunnah yang kalau seandainya kita salurkan bantuan untuk kaum muslimin di negeri-negeri tersebut, mereka akan berusaha untuk bisa menyalurkannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sikap ahlu sunnah di kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan RT yang rata-rata ahlul bid'ah yang belum mengerti sunnah, karena di RT Anda sering diadakan pengajian-pengajian ahlul bid'ah dan melarang pengajian sunnah. Ya, tidak mesti. Mungkin di RT-RT yang lain, alhamdulillah banyak juga yang menerima. Kita berusaha mendekatkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya, tidak bisa dikatakan mayoritas RT menolaknya. Tidak, banyak juga RT yang menerimanya. Alhamdulillah. Ya. Mungkin kalau di Jawa banyak yang menolak, di luar Jawa banyak yang menerima, alhamdulillah. Ya, oleh karena itu, kita menyikapi ini dengan sebaik-baiknya. Yang penting, kita berdakwah dan bersabar. Mudah-mudahan, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pahala kebaikan dengan kesabaran kita mengajak orang-orang awam untuk mengenal sunnah. Jika kita meninggalkan barang-barang selain rumah, mobil, tanah, barang-barang seperti handphone, pakaian, sepatu, tas, jilbab, perabotan dapur, dan lain-lain. Ya. Jadi meninggalkan handuk, tisu, dan seterusnya ya. Apakah barang-barang ini termasuk harta waris atau bukan? Ya termasuk, kalau harta kita dihitung secara umum. Ya, termasuk yang kita miliki termasuk adalah harta warisan. Kecuali kalau barang yang remeh yang tidak punya nilai. Nah. Bagaimana caranya menata hati kita ketika hasil pekerjaan kita diakui dan diyakini itu milik teman kita? Apa yang bisa kita lakukan terhadap teman kita? Kalau dia mengakui, kan pengakuan itu harus ada buktinya. Kalau kita hanya memberikan kepada orang sesuai dengan pengakuannya, semua orang akan mengakui, biar rumah kita diakui miliknya orang lain. Pengakuan harus ada bukti. Ya, makanya kalau dalam pengadilan syariat kan tentu al-bayyinatu 'ala man idda'a wal yaminu 'ala man ankara. Harus ada bukti atau saksi bagi orang yang mengaku dan yang mengingkarinya, dia harus bersumpah. Ala kulihal, kalau ada teman kita yang mengklaim seperti ini, kita tanyakan apa buktinya. Dan kalau ternyata itu urusan-urusan dunia yang tidak jelas, kalau kita bisa mengalah dalam urusan dunia seperti ini, Allah akan gantikan kita dengan yang lebih baik insyaallah di akhirat nanti. Yang jelas, kalau itu hak kita, kita jelaskan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bagaimana hukumnya jika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada orang muslim? Ya, ini kan secara makna untuk berlaku untuk siapa saja. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Cuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan cuma untuk orang meninggal saja. Ini berlaku untuk semua musibah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah kalau hanya dikhususkan untuk orang yang meninggal dunia. Bolehkah memajang foto di rumah? Tujuannya buat apa? Ya, untuk dilihat orang ketika datang tamu. Ini orang yang kurang bahagia masa kecilnya ini. Ngapain pasang-pasang foto di rumah ya? Tidak ada manfaatnya. Bagi pendapat yang mengatakan foto termasuk gambar, itu menyebabkan dengan pendapat ini berarti malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Ya, malaikat tidak akan mau melihat foto kita. Apakah boleh berbicara saat wudu? Apa dalilnya? Saya balik, antum apa dalil yang melarang? Antum yang ditanya. Berwudu itu tidak merupakan syaratnya harus diam. Ya, cuman kalau tidak ada perlunya buat apa? Dia konsentrasi berwudu supaya dia tidak kelupaan hitungan wudunya. Kalau ada yang perlu diperbolehkan. Sama dengan orang buang air, boleh berbicara. Hadis yang melarangnya itu hadis yang dhaif. Kalau ada perlunya dia boleh berbicara. Yang penting jangan ngobrol sewaktu buang air. Yang satu di sebelah sana susu ngobrol terus. Lama kelamaan dia ketiduran di dalam tempat buang air tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Harus cepat-cepat keluar dari tempat buang air karena itu banyak syaitannya. Ustaz, ana berada di grup WA keluarga, akan tetapi dilarang men-share tentang agama. Apakah salah apabila ana terkadang menyisipkan artikel agama, bagaimana caranya mendakwai keluarga? Sedangkan ana juga tidak berilmu dan masih belajar. Ya, kadang-kadang di-share saja tentang masalah agama secara pelan-pelan, karena peraturan seperti ini bukan peraturan yang yang baku seperti Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh dilanggar. Ya, kita share tentang masalah agama yang ringan-ringan supaya mereka juga mendapatkan manfaat dengan keberadaan kita di grup PA tersebut. Tep, cukup sampai di sini ya. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.